Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah kajian Jumat pagi, musholla al-ikhlas, sendawa dan demikian juga pendengar radio muslim. Rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dengan tema fikih bertandan dari buku Al-Fatwa fi Zinati binti Hawa karya Ummu Salamah Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah Al-Qas, tentang mencukur pendek rambut. Sebelumnya kemarin telah kita bahas tentang masalah Al-Halq, menggundul, yang intinya adalah wanita diharamkan untuk mengudul rambut kepalanya ila min daruratin, kecuali karena keadaan darurat. Mengikuti kaidah la wajiba mal ajzi wala muharrama ma'ad darurati. Tidak ada hukum haram kalau kondisinya adalah kondisi darurat. Semisal boleh jadi kondisi darurat mengharuskan dia untuk operasi, dan operasi mengharuskan dia untuk menghilangkan semua rambutnya, boleh jadi rambut kepalanya dan yang lainnya. Ya, maka ya, gundul dalam kondisi tersebut hukumnya boleh. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya adalah Al-Qas, ya, memotong pendek. Ya, pendek tidak sampai gundul, cuma sekedar mengurangi rambut. Maka berkenaan dengan Al-Qas, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Salamah Ibn Abdurrahman. Beliau mengatakan, wa kana azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong, ya khutna min, memotong min ru'usihinna, sebagian rambut kepala mereka, hatta takuna kalwafrah, sehingga rambutnya itu disebut dengan atau mirip hatta takuna kalwafrah, seperti wafrah. Apa itu wafrah? Kata An-Nawawi rahimallahu ta'ala, wafrah itu asyba', lebih lebat dan lebih banyak daripada limmah. Apa itu limmah? Walimmah mayalumu bil mangkibain, itu rambut yang menghampiri, menyentuh dua pundak. Minasyar, dari rambut. Qalahu al-Asmu'i, demikian disampaikan oleh al-Asmu'i. Maka mereka memotong rambut-rambut mereka sehingga sepundak, kurang lebih sepundak lebih sedikit. Kalau sepundak namanya limmah, lebih sedikit dari itu disebut wafrah. Qala Qadi'iyat al-Maliki rahimallahu ta'ala, al-ma'ruf, yang telah terkenal di antara wanita-wanita Arab, bahasanya mereka yatakhidna al-kuruna wadzawa'ib, mereka memiliki ekor-ekor rambut. Ya, mereka memiliki kurun, jamak dari koron, wa dhawa'ib, maknanya adalah ekor-ekor rambut. Kurun maknanya juga ekor rambut. Artinya rambut mereka adalah rambut yang panjang, kemudian dibuat jalinan sehingga disebut dengan ekor-ekor rambut. Nah, maka budaya Arab di masa, budaya wanita Arab di masa silam adalah berambut panjang. Lalu kenapa para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya cukup pendek, cuma sepundak saja? Wala alla, maka beliau katakan, boleh jadi para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, yaitu memendekkan rambutnya sehingga cuma sekedar sepundak lebih sedikit setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Litarkihina at-tazayyun, karena mereka sudah meninggalkan berdandan, sehingga mereka tidak memerlukan berdandan dalam bentuk memanjangkan rambut. Karena tidak ada lagi suaminya. karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, dan maka tidak ada laki-laki yang tidak ada suami yang jadi sasaran mereka untuk berdandan. Dan yang kedua adalah tarfifan li mu'unati ru'usihinna, dalam rangka untuk meringankan biaya perawatan kepala mereka. Wa hadha allati, dan apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, bahasanya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukur pendek rambutnya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kada qalahu aidan ghairuhu. Penjelasan ini juga disampaikan oleh sejumlah ulama yang lain. Dan kesimpulannya wawu muta'ayyan, dan ini adalah pemaknaan yang tidak boleh tidak harus demikian. Wala yudhannu bihi, dan tidaklah boleh kita berprasangka kepada mereka para istri Nabi melakukan hal tersebut, potong pendek, memotong pendek rambutnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan dalam hadis di atas yang diriatkan oleh Muslim dari Abu Salamah, dan berada di atas terdapat dalil bolehnya takhfifi su'ur, mengurangi atau memotong rambut kepala bagi wanita. Wallahu a'lam. Demikian dari syarah sahih Muslim. Maka kalau kesimpulan An-Nawawi, ya, kalau di syarah sahih Muslim berarti boleh berdasarkan hadis di atas dijadikan dalil, atau berdasarkan riwayat tentang keadaan rambut para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat, ini jadi dalil bolehnya wanita untuk memangkas atau memotong sebagian rambut kepalanya. Demikian kesimpulan beliau secara mutlak tanpa memberikan syarat-syarat khusus. Kemudian permasalahan ini pernah ditanyakan pada Syaikh Al-Fauzan hafizullah ta'ala tentang hukum wanita memotong pendek rambut kepalanya. Maka jawaban beliau hafizullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan rambut kepala wanita sebagai keindahan, wazinatan laha, dan keindahan baginya. Dan Allah haramkan bagi wanita untuk mengundul rambut kepalanya, ila lidaratin, kecuali karena kondisi darurat, dan semua yang darurat membolehkan yang haram. Bahkan Allah syariatkan untuk wanita saat haji dan umrah untuk mencukur pendek rambut kepalanya cuma sekedar anmilah, cuma sekedar ruas jari, satu ruas jari. Dan jari manusia normal tentu ada tiga ruas. Ini masing-masing jarinya ada tiga ruas, maka dia cukup potong satu ruas saja, seukuran satu ruas. Pada saat laki-laki disyariatkan untuk menggundul rambut kepalanya di dua nusuk ini, dua ibadah ini, yaitu umrah dan haji, maka hal ini ya dulu menjadi dalil bahasanya anahumatlubun malmar'ah, wanita itu diperintahkan untuk memperbanyak rambut kepalanya dan tidak memendekkannya kecuali lihajatin, karena satu kebutuhan. Ghair zina, selain berdandan. Di antara kebutuhannya adalah misalnya ka'ayyaku nabiha maradun, si wanita tersebut memiliki penyakit yang memerlukan untuk mencukur pendek rambut kepalanya, boleh jadi banyak kutunya, maka perlu kemudian pengobatan. Maka kalau terlalu panjang tentu sangat menyusahkan. Maka kalau lebih pendek lebih memungkinkan untuk melakukan terapi, terapi untuk menghilangkan kutu tersebut. Atau dia tidak mampu untuk an mu'natiha, untuk membiayai rambut kepalanya. Ya, rambut kepala tentu perlu biaya kalau panjang, ya tentu harus supaya sehat minimal ya, seminggu harus berapa kali bersampo. Ya. Nanti kemudian supaya enggak masuk angin ya, perlu pengering rambut. Kan? Ya. Kalau enggak kena rambutnya sampai kaki, kalau enggak pakai pengering nanti harus tunggu berapa jam ya. Kedinginan masuk angin. Kan? Maka ini perlu biaya beli apa mesin pengering rambut apa dryer apa namanya ya, hair dryer perlu biaya ya. Atau wanita tersebut tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan rambut lifakriha karena kemiskinannya ya, karena kondisi ekonomi yang pas-pasan. Fatukhafif minhum, maka dia pangkas sebagian rambutnya bilqas, dengan dia gunting. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syaikh Fauzan termasuk yang memaknai hadis riwayat Muslim di atas sebagaimana penjelasan qadhiyat, yaitu para sahabi, para istri Nabi cukur pendek itu setelah Nabi wafat. Wa amma idza qassathu, jika ada pun jika seorang wanita itu mencukur rambut kepalanya mimba bitasabuh karena motivasi mencontoh dan terkagum-kagum dengan wanita kafir atau wanita fasik, artis misalnya, fala syakka, maka tidaklah diragukan haramnya hal tersebut. Meskipun hal tersebut sangat tersebar di antara wanita-wanita kaum muslimin. Madama an aslahu tasabuh, selama dasarnya adalah kekaguman dengan wanita-wanita kafir, fa innahu haramun, maka hukumnya haram. Wa kathratuhu, dan banyaknya orang yang melakukannya tidaklah menyebabkan itu menjadi boleh. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bersusah payah untuk menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari mereka. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tasyabbaha bighairina. Bukalah bagian kami orang-orang yang rela bersusah payah untuk mencontoh orang-orang di luar kami. Wadhabitu fi dzalika, dan tolak ukur dalam masalah ini bahasanya, maka namin adatil kufar, segala sesuatu yang merupakan kebiasaan dan tradisi orang khusus adalah khas tradisi orang kafir. Maka namin adatil kufar khasah, segala sesuatu yang merupakan khas tradisi orang kafir, maka tidak boleh melakukannya tasabuhan bim dalam rangka untuk menyerupai mereka. Karena menyerupai orang kafir secara lahiriah itu menunjukkan cinta dengan orang kafir fil batin, di dalam hati. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa mayatawallahu minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang bersusah payah untuk memberikan loyalitas di antara kalian kepada mereka, maka dia adalah bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Maidah 51. Yang dimaksud dengan tawalli wa mayatawallahum wa tawliyatuhum, tawalli maknanya mahabbatuhum. Maknanya cinta. Dan di antara ekspresi al-mahabbah, cinta kepada orang kafir, adalah menyerupai orang kafir. Diambil dari al-muntaqa min fatawa Syaikh Fauzan di jilid yang ketiga. Kemudian semisal dengan hal ini, atau kemudian terkait dengan hal ini, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ditanya tentang sebagian wanita yang menggunting dan memotong muqaddam ru'usihin, bagian depan rambut kepala mereka, Jawaban beliau rahimallahu ta'ala yang disebutkan oleh para ulama Hanabilah rahimahumullah, makruh hukumnya bagi seorang wanita untuk mencukur pendek atau memotong sebagian dari rambut kepalanya. Makruh hukumnya kecuali saat haji dan umrah. Akan tapi mereka tidaklah menyebutkan dalil yang menguatkan hal tersebut. Bahkan sebagian ulama Hanabilah mengharamkan wanita untuk memotong sedikit pun dari rambut kepalanya kecuali saat haji dan umrah. Akan tapi pendapat yang kedua ini juga aku tidak ketahui dalilnya. Waladhi yatarajah indi, maka hal yang rajih menurutku, jika seorang wanita itu memotong rambut kepalanya atau memangkas rambut kepalanya ala wajin dalam bentuk dengan dia memotong tersebut sampai kepada derajat menyerupai rambut laki-laki atau menyerupai rambut wanita-wanita musyrik, maka ini tidak diperbolehkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat wanita yang menyerupai laki-laki dan Nabi katakan man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari mereka. Yang kedua, wa in kana ala ghairi hadzal wajhi, namun jika tidak sampai derajat semacam itu, tidak sampai bentuk semacam itu, maka potong rambut bagi wanita hukumnya jaiz, hukumnya diperbolehkan. Wa ma qauli, meskipun aku berpendapat hukumnya boleh, boleh dilakukan, namun aku tidak menyukainya dan aku tidak menyukainya. Aku tidak mengaguminya, artinya boleh, namun aku sarankan untuk sebaiknya tidak dilakukan. Gitu. Kemudian ulama mu'asirin yang ketiga yang dikutip pendapatnya dalam masalah ini adalah Samukbil bin Hadi al-Wadi'i rahimallahu ta'ala. Beliau ditanya tentang apa hukum wanita memotong pendek rambut kepalanya. Fa'ajab, maka jawaban beliau rahimallahu ta'ala, jika wanita tersebut memang perlu memotong dan memangkas sebagian rambut kepalanya, semacam tumbuh di kepalanya hazazun, penyakit kulit kepala, atau ada padanya luka, atau terlalu panjang, autala asya'ru katsiran, atau terlalu panjang, dan dia ingin memotongnya, memendekkannya fala ba'sa, maka hukumnya tidak mengapa. Wa illa, jika tidak karena hal-hal di atas atau semisal itu, maka rambut wanita itu adalah keindahan baginya. Dan yang seharusnya tentu dipertahankan, bukan malah dihilangkan. Dan terdapat dalam Sahih Muslim bahasanya sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunting atau memotong pendek rambut kepala mereka setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ukuran rambut mereka seperti wafrah. Aika nabatil mar'a. Seperti tumbuh-tumbuhan di padang gembalaan. Akan tapi hadza min fi'lihinna, ini adalah perbuatan mereka. Waladinan sahubi, yang kami nasihatkan, ini perbuatan mereka bukan syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waladinan sahubi yang kami nasihatkan adalah mempertahankan panjangnya rambut kepala. Fa innahu yu'tabaru zinatan, karena itu terhitung perhiasan atau keindahan jamalan dan keindahan bagi wanita. Dan lebih jelek daripada hal ini jika dalam rangka menyerupai musuh-musuh Islam. Karena saat ini kaum muslimin asbaha menjadi orang-orang yang gemar bersusah payah untuk menyerupai musuh-musuh Islam. Sampai-sampai sebagian wanita ada yang mewarnai rambut kepalanya dengan warna merah dalam rangka untuk menyerupai orang Eropa. Wa in ra'at minan nisa'i ma'aman yuqassisna min ru'usihina fa'alat dhalika. Dan seandainya dia melihat di antara wanita ada yang mencukur pendek rambut kepalanya, tentu dia akan melakukannya. Di sisi yang lain, wa ba'dun nisa', sebagian wanita meninggikan rambut kepalanya sehingga seakan-akan punuk unta ya, ada di atas kepalanya. Ya, maka tindakan ini mengumpulkan dan meninggikan rambut kepala ini adalah tercakup atau termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ilati ru'usihinna ka'asnabil bukhti. Rambut-rambut kepala mereka itu condong. Ketika dibuat jalan goyang-goyang. Condong-condong artinya goyang-goyang. Ini tentu terjadi kalau itu rambutnya banyak kemudian di atas kepala. Ka'asna bil bukhti, seperti punuk unta. Ini dikutip dari Tuhfatul Mujib. Ya, maka berkenaan dengan masalah cukur pendek untuk wanita tadi kita lihat. Kalau dari fatwanya Syaikh Ibnu Utsaimin, itu berarti ada, bisa kita simpulkan ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan hukum asalnya makruh. Ya, berarti kalau makruh ya hanya boleh ketika ada al-hajat, ada kebutuhan, sebagaimana kaidah dalam masalah ini. Ya, dan ini adalah beliau katakan nampaknya adalah fuqaha Hanabilah, mayoritas ulama Hanabilah. Kemudian pendapat yang kedua ya adalah haram. Yang tentu kalau berdasarkan hal ini kaidahnya ya berarti tidak boleh dipotong kecuali darurat. Ya, itu haram kecuali saat haji dan umrah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang beliau ambil sendiri ya, yaitu yang mengatakan hukum dasarnya adalah boleh. Hukum dasarnya boleh, alasannya karena tidak terdapat dalil yang melarangnya. Ya. Dua pendapat di atas, dua pendapat pertama yang beliau sebutkan, itu semuanya beliau komentari, beliau tidak ketahui dalilnya. Ya, maka kemudian pendapat yang ketiga adalah mengatakan itu hukumnya mubah, kecuali jika hal tersebut dilakukan karena motivasi kagum dengan orang barat atau kemudian kagum dengan artis atau yang lainnya yang merupakan wanita-wanita fasik, maka tidak boleh karena bukan karena masalah bukan karena ansih masalah potong pendek, namun karena tasabuh menyerupai orang kafir atau menyerupai orang-orang fasik. Dan pendapat yang semisal dengan pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin adalah pendapatnya Syaikh Ibnu Baz, sama persis semacam itu. Beliau mengatakan yang melarang itu tidak memiliki dalil, sehingga pada dasarnya adalah boleh. Demikian juga pendapat sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin juga adalah pendapat Al-Albani dalam masalah ini. Karena ulama yang melarang dinilai oleh beliau-beliau tidak memiliki landasan yang kuat, sehingga kembali kepada hukum asal. Dan ini masalah non ibadah, yang hukum asalnya mubah kecuali ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan bisa jadi alasan untuk kemudian memakruhkannya atau mengharamkannya. Meskipun beliau katakan ya meskipun boleh, namun saya sarankan jangan dilakukan. Karena ini tentu dua hal yang berbeda, antara mengatakan tidak boleh ini makruh atau, karena ini berarti urusannya urusan pahala, kan? Urusannya urusan pahala, antara mengatakan makruh atau haram. Nah, ini urusannya urusan pahala dan dosa. Nah, maka itu perlu alasan yang kuat. Lain halnya kalau babnya bab saran, ya boleh. Ya, namun ya, saya sarankan untuk jangan dilakukan. Ya, itu tentu satu hal yang berbeda. Karena mengatakan makruh atau haram itu kaitannya dengan ganjaran. Makruh jika ditinggalkan, wah, dapat pahala. Memastikan untuk dapat pahala ini bukan masalah yang ringan. Atau memastikan itu dapat dosa, itu juga bukan satu masalah yang ringan. Maka lain hanya kalau saya sarankan untuk dipanjangkan, itu bab yang berbeda. Ini kalau Syekh Mukbil tadi kita lihat, beliau mengatakan ya kalau perlu boleh dipotong. Ini perlu, kalau perlu boleh dipotong. Ya, kalau pakai kaidah dari sudut pandang fikih, kalimat semacam ini berarti cenderung ke makruh. Makruh, kalau ada perlu, ada hajat, boleh. Nah, ini kaidah makruh. Ya, kalau memang diperlukan, ya boleh dilakukan. Kalau tidak, fala ba'sa, maka tidak mengapa jika ada hajat. Wa illa, jika tidak, maka jangan dilakukan. Dan pendapat makruh wallahu a'lam nampaknya adalah pendapatnya Syekh Shalih Fauzan juga. Beliau mengatakan matlub minal marah taufur syariha. Ya, wanita diperintahkan untuk melebatkan dan memanjangkan rambutnya. Dan tidak dipotong illa li hajatin. Kecuali ada hajat. Ya, kalau ada hajat, ada hajat maka diperbolehkan untuk dipotong. Ini indikator ya, meskipun tidak tegas, indikator makruh. Indikator makruh. Dan di antara ulama yang alasan ulama yang mengatakan makruh itu adalah potong pendek itu dilakukan oleh para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun setelah Nabi wafat. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk bisa berdandan. Maka kemudian mereka memotongnya di samping untuk meringankan kerepotan mereka berkenaan dengan urusan rambut. Maka ringkasnya wallahu taala a'lam, yang lebih tepat dalam masalah ini adalah kesimpulan yang pendapat yang tadi kita baca dari pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ya, ini juga pendapat Syaikh Ibnu Baz dan pendapat Al-Albani rahimallahul jami', pada dasarnya adalah boleh potong pendek. Ya, pada dasarnya itu boleh kecuali ada unsur yang lain yang terlarang, semisal pendeknya terlalu pendek sehingga serupa dengan laki-laki. Ya, atau kemudian hal tersebut karena motivasi kekaguman dengan orang kafir. Kemudian sehingga itu dilakukan karena tasabuh dalam rangka menyerupai mereka. Atau kemudian kekaguman dengan orang-orang wanita-wanita fasik dan itu dilakukan dalam rangka sehingga hal potong tersebut dilakukan dalam rangka untuk tasabuh dengan mereka. Kemudian dari fatwa atau perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan tadi kita bisa jumpai ya, kaidah beliau tentang masalah tasabuh. Beliau sampaikan bahasanya yang namanya tasabuh yang terlarang itu adalah manakala itu adalah menjadi kekhasan orang-orang kafir. Min adatil kufaril khasah. Kalau itu satu hal yang tidak khas orang kafir, tidak identik dengan orang kafir, ketika ada orang yang melakukannya, kita kemudian tidak langsung connect dan terasosiasi ini adalah orang kafir. Ya, maka pada dasarnya, maka itu bukan tasabuh yang terlarang. Tasabuh yang terlarang itu min adatil kufaril khasa, sesuatu yang khas, jadi ciri khas orang kafir. Namun yang beliau anut, gimana jika kemudian sesuatu hal yang dulunya adalah khas orang kafir, kemudian dan itu mimbabil adat dan itu adalah perkara non ibadah, non syiar, kemudian tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Asalnya itu adalah khas orang kafir. Itu dilakukan manusia bukan karena tuntutan sifat-sifat kemanusiaannya. Namun, sehingga itu adalah satu hal yang khas bagi orang kafir, kemudian tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau yang kita baca di perkataan beliau, nampaknya ini tetap tidak boleh. Sebagaimana di paragraf sebelumnya. Walau kathura dhalika baina nisa'il muslimin madama anna aslahu atasyabuh fa'inah haram. Ini pada dasarnya ini dulu adalah kebiasaan orang kafir, khas kebiasaan orang kafir. Kemudian setelah itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin sehingga tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir. Ini asalnya adalah satu hal yang khas orang kafir, bukan karena tuntutan kemanusiaan. Orang melakukannya, manusia melakukannya bukan karena tuntutan murni kemanusiaan. Maka beliau katakan ini satu hal yang hukumnya tergolong tasabuh yang terlarang. Itu kaidah Syaikhul Fauzan dalam masalah ini, dan ini kaidah yang dianut oleh sebagian ulama. Ini, menganut bahasanya menimbang kalau ini adalah satu hal yang khas, budaya khasnya orang kafir, bukan karena tuntutan kemanusiaan, bukan dilakukan normal karena manusia, karena sebagai seorang manusia, maka meskipun sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, itu masih dihukumi tasawuf dengan orang kafir. Namun wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah kaidah tasawuf yang disampaikan oleh Syaikh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, bahwasanya ini sesuatu yang khas jadi menjadi satu hal yang khas, dan babnya adalah babul adat, bab masalah budaya, kebiasaan, keseharian. Dulunya itu adalah khas orang kafir di satu tempat dan di satu masa, kemudian setelah itu terjadi perubahan image, perubahan kesan. Maka jika telah betul-betul kemudian telah terjadi perubahan image dan kesan, itu sudah tidak lagi menjadi khas orang kafir, maka kalau kaidahnya Syaikhul Utsaimin itu bukan tasyabuh. Ya, kemudian poin atau bab selanjutnya adalah al-farqu, tentang masalah belahan rambut. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyisir lurus rambut kepalanya tanpa membelahnya. Wakan al-musyrikun, adalah orang-orang musyrik itu membuat belahan rambut kepala mereka. Sedangkan ahlul kitab, mereka menyisir lurus rambut kepala mereka. Wakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk mencocoki orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dalam hal ini adalah Yahudi, dalam perkara-perkara yang lam yu'mar fihi bisyai. Tidak ada satupun perintah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Ya. Thumma, kemudian setelah, yaitu tepatnya setelah penaklukan kota Mekah, sehingga orang-orang yang dulunya musyrik itu sudah menjadi muslim semua, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dengan membelah rambut kepalanya. Maka kebiasaan orang musyrik Arab belah rambut kepala, kebiasaan ahlul kitab, orang Yahudi tepatnya, tetangga Nabi di Madinah, adalah ya disisir lurus ke belakang tanpa dibelah. Nah, setelah kemudian musyrik Arab itu masuk Islam semua, setelah terutama setelah Fathul Mekah, maka Nabi SAW menyelisihi Yahudi. Yahudi menyisir rambut kepalanya tanpa belahan, dan Nabi di akhirnya, di akhir-akhir hidup beliau itu kemudian menyelisih orang Yahudi dalam masalah belahan rambut kepala. Akhirnya kemudian terakhir yang Nabi lakukan adalah menyisir rambut kepala dengan membuat belahan. Kemudian bagaimanakah belahan rambut kepala Nabi? Penjelasannya ada dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan, "Kuntu idza aradtu an ufariq ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika aku ingin menyisir rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin membuat belahan, sodaktu al-farqa, maka aku membuat al-farqa, sodaktu itu aku membelah, aku membuat belahan, al-farqa belahan, min yafukhihi dari ubun-ubun Nabi SAW. Wa ursil nasiyatahu baina ainaihi, dan aku lepaskan rambut-rambut ubun-ubun beliau, nasiyah, baina ainaihi di antara dua mata beliau." Ya, hadis ini dimasukkan oleh Syekh Mukbil di Al-Jami' As-Sahih. Mimma laisa fi sahihain. At-Tibi rahimallahu taala mengatakan, menjelaskan perkataan Ibunda Aisyah ini, wal makna maknanya, kana ahadu tarfai dzalikal khat, ya, tentu belahan itu nanti akan membuat garis. Ya, dan garis tentu ada ujungnya dan ada pangkalnya, ya kan? Belahan tentu akan menghasilkan garis, dan garis tentu ada ujung dan ada pangkalnya. Kata At-Tibi, kana ahadu tarfai, salah satu dari dua ujung garis tersebut, salah satu, karena tentu ada dua ujung, ya kan? Salah satu dari dua ujung garis belahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu indai yafukh, itu ada di yafukh, ada di ubun-ubun. Wa tarf al-akhar, dan ujung yang lain itu ada di jubahah, ada di dahi Nabi. Muhadiyan, tepatnya lurus di antara dua kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua di antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya lurus lurus apa? Hidung. Lurus hidung. Sehingga nanti terletak di antara dua mata. Ini lurus dengan hidung dan naik. Nah, nanti kan, nah, ini garis garis belahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu demikian. Ini yang depan, ini lurus dengan hidung, terus nanti ujung akhirnya itu di ubun-ubun. Di akhir ubun-ubun. Bihai suyakun nisfu sya'ri nasiyati min janibi yamini dhalikal farq, sehingga separuh dari rambut ubun-ubun itu ada di sebelah kanan garis, dan separuh yang kedua dengan perbandingan 50%, ya kan? Min janibi yasar, di sebelah kiri. Dzalikal farq, garis belahan tersebut. Loh, kenapa kok cuma sampai ubun-ubun? Tentu karena arah rambut itu beda-beda. Nah, arah rambut tentu beda-beda, ada yang arahnya ke belakang. Ah, ini enggak perlu dibelahan. Kemudian ada yang arahnya ke depan, ada arahnya ke kanan, dan ada yang arahnya ke kiri. Yang Nabi belah itu adalah yang arahnya ke depan. Ya, itu yang dan Nabi belah menjadi dua bagian. Ataupun yang belakang tidak Nabi belah. Demikian juga yang kanan dan yang kiri. Maka belahan arti ujung akhirnya itu di ubun-ubun. Nih. Nah, apa hukum membuat sisiran dengan model belahan? Waqad ikhtilifa fi hukmil farqi. Dan diperselisihkan tentang hukum membuat belahan dalam bersisir, apakah itu mustahab ataukah wajib? Ya, Masya Allah, ada yang berpendapat wajib ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan as-sahih, pendapat yang kuat, bahasanya membuat belahan rambut, ya, model sisir belahan rambut hukumnya mustahab, tidak wajib. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Jumhur. Jumhur mengatakan mustahab. Ada sebagian ulama mengatakan wajib. Wajib harus punya belahan. Nah, jika tidak dosa. Saya menurut Semir rahimahullah ta'ala ditanya tentang hukum belahan wanita membuat belahan untuk rambut kepalanya, namun belahan di samping. Tadi belahan Nabi kan belahan di tengah. Nah, ini kemudian ada yang bikin belahannya belahan di samping. Boleh jadi samping kanan atau kemudian samping kiri. Dan ini kemudian ditarik ke sini. Ya, kalau dia belahannya di gimana ya? Mau menggambarkan. Ya, maka kemudian di sisi pinggir, misalnya pinggir sebelah kanan, kemudian ini semua rambutnya ditarik ke sini, ya, ditarik kemudian ke kiri, atau kemudian dia buat belahan di sebelah kiri, kemudian semua rambutnya kemudian ditarik ke kanan. Ada kan demikian ya? Jadi membuat belahan, wanita membuat belahan belahan rambut, namun alal jambi, di samping. Kalau kemudian wanita tersebut model-model, kemudian nanti rambutnya dikumpulkan di samping sini ya. Misalnya dia buat belahan di samping kiri, tarik, nanti kemudian biasanya dikumpulkan di sekitaran sini. Atau kemudian sebaliknya. Maka jawabannya beliau katakan as-sunnatu fil farqi sya'r, yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi dalam membuat belahan rambut kepala, hendaknya belahan tersebut fil wasat. Garis belahan itu di tengah. Minan nasiyah, dari di ubun-ubun. Dan yang dimaksud dengan nasiyah atau yang kita terjemahkan dengan ubun-ubun adalah muqaddamu ra'si, bagian depan kepala. Ila a'la ra'si, dari yang paling depan, kemudian ila ala ra'si, sampai bagian yang paling tinggi dari kepala. Li'ana sya'ar, karena rambut kepala itu punya beberapa arah. Ada yang arah sisirannya ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke kanan, dan ada yang ke kiri. Fal farqu al masru', maka belahan rambut yang disyariatkan, yakunu fil wasati ra'si, ada di tengah-tengah rambut kepala. Wa amal farqu alal jambi, adapun membuat belahan namun di samping, maka beliau katakan falaisa bimasru', satu hal yang tidak dituntunkan. Wa rubbama, dan boleh jadi ada padanya unsur menyerupai non muslim. Dan rubbama, dan boleh jadi aidan, juga termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kelompok penghuni neraka, lam arahuma, yang belum aku pernah saksikan selama beliau hidup. Artinya baru muncul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Yaitu sekelompok orang, yaitu aparat keamanan yang memegang siyaton, cambuk-cambuk ka'atnabil baqar yang besar seperti ekor sapi, yang mereka gunakan untuk memukuli rakyat jelata dan orang-orang yang tidak berdosa. Wanisa unkasiatun ariyat, dan wanita yang berpakaian namun telanjang. Ya, dan yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian namun telanjang itu mencakup tiga hal. Yang pertama adalah berpakaian namun tidak menutupi seluruh auratnya. Maka dilihat dari satu sisi dia berpakaian, namun karena tidak seluruh aurat yang wajib ditutupi itu ditutupi, maka dari sudut yang lain dia tidak berpakaian alias telanjang. Kemudian yang kedua adalah berpakaian namun transparan dengan bahan yang tembus pandang. Kemudian yang ketiga adalah berpakaian namun ketat, sehingga secara lahiriah dia punya pakaian, namun pada hakikatnya tidak, pakaian tersebut tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan ma'ilatun mumilat, nah ini yang nanti jadi mahalus syahid. Kalau diterjemahkan letter lock, wanita yang ma'ilat, condong, atau goyang-goyang, mumilat, dan dia lah yang menyisiri wanita yang lain dengan model sisiran yang condong dan goyang-goyang. Rusuna ka asnabil buhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punuk unta yang goyang-goyang. Ya, tentu punuk unta itu jika jalan, ya, maka goyang-goyang ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Mereka ini tidaklah masuk surga dan tidak mendapatkan baunya. Nah, ma'ilat sama mu'milat ini tafsirnya banyak. Fa'ina minal ulama, maka di antara ulama ada yang menafsirkan ma'ilat mu'milat. Bahasanya mereka adalah wanita yang membuat sisiran al-mashtah atau mishtah, model sisiran al-ma'ilah, yang condong. Jadi, dikumpulkan di pinggir, pinggir kanan atau pinggir kiri. Maka ini berarti, dan kalau dari tafsiran ini, maka dia buat belahan di pinggir, ya, di pinggir kiri, kemudian nanti kemudian ditarik rambut itu ke kanan, nah, nanti goyang-goyang di kanan. Atau kemudian dia buat belahan di kanan, kemudian dia rambut semuanya ketarik ke kiri, nah, maka miring. Sehingga model kemudian dengan model sisiran yang condong, yang miring, yang goyang-goyang. Sedangkan mumilat artinya dia menyisiri yang lain. Dia menyisiri yang lain. Ini boleh jadi dia kerja di salon wanita muslimah, namun modelnya dia buat model seperti itu. Atau kemudian dia sisiri anak gadisnya. Dia sisiri wanita yang lain, tilkal mishtah, dengan model sisiran semacam itu. Ini salah satu dari pendapat ulama tentang makna ma'ilat mumilat. Maka kalau berdasarkan tafsiran ini, termasuk dalam ma'ilat mumilat adalah wanita yang membuat belahan. Belahan rambut di pinggir, pinggir kanan atau di pinggir kiri. Akan tapi yang lebih tepat, yang dimaksud dengan ma'ilat adalah wanita yang ma'ilat, condong dari ma yajibu alihinna, menyimpang dari, condong dengan artian menyimpang dari apa yang semestinya mereka miliki. Minad-din, minal haya, berupa rasa malu, wad-din, dan takwa. Dan mumilat artinya adalah memprovokasi orang lain, mendakwai orang lain untuk tidak punya rasa malu, mengolok-olok wanita yang masih mempertahankan rasa malu dan seterusnya. Mumilat lirairina andalik. Sedangkan mumilat artinya dia provokasi, dia motivasi wanita untuk meninggalkan dan mencampakkan rasa malunya, untuk kemudian buka-buka aurat, untuk kemudian modis, untuk kemudian berpakaian seksi atau yang lain. Dia ajak orang lain untuk itu. Boleh jadi dengan dia jadi bintang iklan, boleh jadi dengan ucapan atau yang lain. Andalika, dia ajak orang wanita yang lain, andalika untuk hal seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, maka yang kita berkenaan dengan masalah belahan di samping, maka beliau katakan itu tidak masyru', satu hal yang tidak disyariatkan. Kenapa tidak disyariatkan? Ya, beliau katakan boleh jadi itu tasabuh bi ghairil muslimin. Namun nanti kemudian ada pembahasan panjang tentang masalah ini, tentunya menimbang kaidah tasabuh yang tadi kita singgung. Kemudian yang kedua, warubama yakunu dakhilan, atau kemudian termasuk dalam ma'ilat mumilat dalam hadis. Karena menimbang itu bisa masuk ke dalam ma'ilat mumilat, meskipun beliau meskipun beliau sendiri tidak merajihkan hal tersebut, namun wallah alam ini dasarnya untuk mengatakan ghairu masruq, karena bisa masuk dalam ma'ilatun mumilat. Karena bisa masuk dari satu sudut pandang itu bisa masuk dalam ma'ilatun mumilat, maka beliau katakan ghairu masruq. Meskipun di pembahasan tentang makna ma'ilat mumilat beliau tidak atau kurang sepakat maknanya adalah berkenaan dengan model sisiran rambut. Namun berkenaan dengan ma'ilatun mumilat, wallahu a'lam, ada banyak tafsiran. Dan semua tafsiran yang ada 5 pendapat atau kurang lebih jumlahnya sekitar itu. Ada 5 penjelasan untuk apa makna ma'ilat dan makna mumilat. Dan secara teks itu mungkin semua. Sehingga wallahu a'lam seandainya dimaknai dengan semua maknanya, insya Allah tidak keliru dan tidak masalah. Sehingga ini maka menurut salah satu minimal menurut salah satu dari tafsiran makna ma'ilat mumilat, ini jadi dalil terlarangnya membuat belahan di pinggir. Dan tadi kita jumpai di sini ada 2 penjelasan ulama tentang atau ada 2 pendapat tentang makna ma'ilat mumilat. Yang pertama adalah itu berkenaan dengan masalah model sisiran. Dia adalah menyisir rambut sisiran rambutnya yang itu kemudian miring dan goyang-goyang. Dan ini diantara sebabnya adalah manakala ada membuat belahan di samping kiri atau samping kanan. Demikian juga sisiran ma'ilat mumilat itu manakala seorang wanita itu mengumpulkan dan meninggikan rambut kepalanya, sebagaimana tadi perkataan Samukbil di halaman sebelumnya, wabak dunisa tarfa'u ra'saha. Dia besarkan dan dia tinggikan rambut kepalanya, dia gulung di atas, dia besarkan dan dia tinggikan, apalagi ditambah dengan konde, maka itu ma'ilatun mumilat, goyang-goyang. Nah kalau kemudian mumilat itu artinya yang menyisiri wanita lain karena dia kerjaannya adalah di salon atau kemudian itu kepada sesama anaknya atau ke anaknya atau ke keluarganya. Kemudian penjelasan yang lain tentang ma'ilat mumilat itu berkenaan dengan masalah wanita yang menyimpang. Ma'ilat diartikan menyimpang dari normalnya wanita yang punya rasa malu, yang punya takwa dan seterusnya. Kemudian mumilat artinya orang yang wanita yang memprovokasi, ngajak-ngajak wanita lain untuk mencampakkan rasa malu dan ngejek-ngejek yang masih mempertahankan rasa malu, kemudian jadi bintang iklan untuk provokasi orang untuk mencampakkan rasa malu dan sebagainya. Maka itu mumilat. Wanita-wanita yang kemudian bintang iklan dan yang ngajak orang untuk kemudian mencampakkan rasa malunya dengan berbagai macam model dan cara, maka ini bagian dari mumilat yang Nabi katakan lam yadkhulnal jannata walam yajidna rihaha, mereka tidaklah masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Kemudian Samukbil bin Hadi al-Wadi'i ditanya tentang hukum membuat belahan di samping. Maka beliau katakan bi'anna makruhun, membuat belahan hukumnya makruh. Alasannya karena itu menyelisih keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana akhir keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membuat belahan rambut dan belahan rambutnya itu dari tengah. Kemudian poin yang terakhir yang kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini adalah dhofair. Kemudian membuat jalinan rambut, mengepang rambut atau sejenis itu. Diatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah radhiallahu anha, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah," ini istri Nabi bertanya pada suaminya, "Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang sangat kuat jalinan rambut kepalaku." Ya, beliau bikin blok kepang rambutnya dan itu repot untuk membukanya. Afa angkudu, apakah aku harus melepas jalinan rambut, kepangan rambut dan sejenis itu untuk mandi junub? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la inama yakfiki, tidak perlu dilepas. Ya, jalinan rambut atau kepang rambut itu tidak perlu dilepas, cukup bagimu untuk menuangkan di atas kepalamu 3 kali tuangan. Kemudian engkau ratakan air ke seluruh badanmu, maka dengannya engkau telah suci. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran bahasanya jalinan rambut kepala bagi wanita satu hal yang sudah ma'hudan ay ma'rufan, dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak melarangnya. Ad-dhafru artinya al-fatlu memilin, wa dhafru sya'ri artinya menenun sebagiannya atas sebagian yang lain. Ini kepang ya. Ini dipilin kemudian setelah itu dijalin antara satu dengan yang lain. Dikepang dulu, kemudian setelah itu kemudian disatukan. Nasjubat tiha ala ba'din. Demikian dari lisanul Arab. Lajnah da'imah ditanya tentang hukum dhafirah al-wahidah faqat, membuat satu kepangan saja bagi wanita. Maka beliau-beliau katakan bahasanya tindakan membuat satu jalinan atau lebih dari satu, kemudian setelah itu kepangan tersebut kemudian dijulurkan di punggung, matfuran dalam keadaan terjalin, dalam keadaan bentuknya kepangan atau tidak terjalin, falah haraja, maka itu satu hal yang hukumnya tidak mengapa, madama masturan selama itu tertutup, ya, tidak terlihat oleh orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.